Teman-teman, berjumpa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi wa antara bidini lumidin. Pemirsa dan pendengar, para ikhwan, para sahabat sunnah dan ilmu yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jumpa lagi dalam menjawab fitnah dengan fakta. Untuk pertemuan yang ketujuh ini kita akan menjawab yaitu tentang video yang di-share oleh Mr. Aukiyai, ya. KIR ini dengan dialog bersama mantan Wahabi atau disebut fakta kesesatan Wahabi. Jadi kita akan jawab ini dan kita suruh ini hasilnya nanti akan mengejutkan antum semua melihat. Akan mengejutkan sesuatu yang sangat-sangat membuka kebohongan mereka. Ya, tunggu saja, ikuti baik-baik ya. Saya disuruh lebih santai oleh para tim ini, lebih santai, tidak terburu-buru. Jadi kayaknya KIR udah kehabisan bahan, ya, sudah kehabisan bahan, sehingga diulang-ulang kitab yang muncul ya itu-itu aja, kemudian topik yang dibahas juga itu-itu, bolak-balik. Pertama dia membahas masalah apa? Propaganda penamaan urutan tinggi, yayasan, ya, dengan Imam Syafi'i. Nah, ini sudah jawab, cukuplah kita jawab ya. Sudah kita jawab, tidak mutlak orang memakai Imam Syafi'i harus mengadap Syafi'i. Di mana dia buat kaidah itu? Ya, di mana dia buat kaidah seperti itu datang dari sakuin sendiri kan toh? Ya, mungkin. Mungkin jawab kita kalau menjawab gini agak-agak ini mirip-mirip gaya dia juga mungkin ya. Perlu mengimbangi dia biar agak lebih bagaimana mudah dipahami, lebih agak santai gitu ya, lebih santai kan. Kayaknya udah kehabisan bahan, udah kehilangan bagaimana caranya gitu ya. Nanti akan kita bahas. Dia ada bahas pertama adalah propaganda, yaitu propaganda diulangi lagi isu-isu begitu. Kita sebutkan banyak sekali, kalau yayasan lain banyak namanya, BIMAS ada, Ibnu Taimiyah ada, ya banyak sekali yayasan lain, mereka tidak ada, cuma ya, suka-suka orang ngasih nama, memang siapa mengatur bahwa Imam Syafi'i tidak boleh dipakai oleh apapun, itu Imam Syafi'i miliknya umat, siapa yang pakai, yang penting ya kita sudah bahas kan, dia aja mengaku ikut Imam Syafi'i, akidahnya justru berbeda dari Imam Syafi'i dan sebagian besar dari ulama-ulama Syafi'i, ya kan gitu, anehnya jadi kok. Kemudian berkurikulumnya kitab-kitabnya memang dia pernah tahu kurikulum dan kitab-kitabnya kan gitu. Dan sudah ini sudah kita bantalah dalam beberapa episode yang lalu. Santai aja gitu kan. Nah, kalau masalah ini mah maka kita lihat. Jadi kadang-kadang gitulah. Maka pantas ya memang hebatnya itu enggak ilmiah memang tidak ilmiah banget gitu ya. Nanti akan kita tunjukkan. Kemudian ya dia mulai kalau memakai nama Syafi'i harus bermadzhab Syafi'i. Banyak sekali murid Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i tidak bermadzhab Syafi'i dia. Cuma muridnya aja tidak dilazimkan Imam Syafi'i harus memakai mazhabnya dia. Ya. Di mana ulama mengatakan maka Imam Syafi'i bermadzhab Syafi'i? Ini sebetulnya dia buat membuat framing ya, ada kebohongan. Di mana kebohongan? Kita akidah kita amalin Imam Syafi'i. Kalau kita kritik lagi itu ya kalau Imam Syafi'i mengatakan acara-acara kunduri sematian itu enggak nyampe pahalanya. Loh, sekarang siapa ngatur itu? Yang berapa itu adalah madzhabnya Hambali. Yang pendapat boleh menghadiah-hadiahkan pahala selain pahala amaliyah yang selain dari ada dalilnya. Kalau Imam Syafi'i yang ada dalilnya saja sedekah umpamanya itu selain. Lain itu kalau Imam Syafi'i enggak nyampai bacaan Quran menurut Imam Syafi'i enggak baik. Nah itu pendapat Imam Syafi'i itu kita mengamalkan gitu kan toh. Jadi sebetulnya ya sama mengakui Imam Syafi'i tapi kadang-kadang ya pengakuan itu ya ini ke suatu hal yang sangat fatal bila orang mengakui mengkaji Imam Syafi'i tapi mengambil hukum fikih tapi beda akidah ini cukup sangat fatal. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil tentang itu. Tentang betul-betul ini akan berlangsung sebetulnya. Ya. Kemudian masdar akidah Imam Syafi'i ya. Saya tidak merinci banyak Kemudian masdar akidah Ari ya, masdar akidah Asy'ari. Kemudian pertanyaan pertama dari mantan Wahabi ini tadi mana dia mantannya ya? Kalau soal pernajar ke Universitas Islam Madinah, Islam Saudi banyak sekali dari kalangan komunitas-komunitas dari baik dari Muhammadiyah atau NU dari baik ormas banyak sekali gitu. Tidak pernah mereka mengatakan mantan, ya. Kalau mau dikatakan mantan mungkin juga seperti Kiai Sas dan beberapa orang dari ulama-ulama besar dari sebuah ormas itu banyak amat dari Saudi gitu kan mantan. Maksudnya mantan gimana? Gitulah. Silakan mau pakai mantan, tidak mantan, terserah. Tidak urusan dengan itu. Dan saya tidak pernah kenal orang ini, kira-kira mengaku dengan ustaz saya, kemudian menyebut memindahkan nama saya AMSP. Kan, gitu. Entah pernah ketemu, entah di mana, saya tidak kenal wajahnya orang ini. Kemudian, yang kita ini tidak itu ya, kita tidak membahas istilah. Itu mah, tidak ilmiah kalau itu. Kemudian dia menyebutkan master akidah Imam Asy'ari ini ada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dia sebutkan akal gitu. Ya. Kemudian apa sisi akal menurut orang Asy'ariyah? Asy'ariyah itu adalah akal asas, bukan Al-Qur'an menurut mereka. Maka mereka mentakwil ayat Al-Qur'an sesuai dengan akal mereka. Kalau masalah akal digunakan oleh semua ulama-ulama Ahlussunnah, memakai semua. Ya, memakai semua akal yang tunduk kepada wahyu, ya, bukan akal yang mengalahkan wahyu. Nah, oleh sebab itu salah satu perbedaannya antara Ahlussunnah dengan akidah Asy'ariyah itu dalam sisi pendalilan. Itu mereka mendudukkan akal di atas nusus wahyu. Nah, itu perbedaan, nanti akan kita kupas perbedaan-perbedaan itu. Biasanya akan kita perbedaan, kita buktikan kebohongannya. Bahwa akidah Asy'ariyah katanya tidak pertentangan tidak ulama sebelumnya, dan kemudian dia menyebutkan dua masdar. Masdar yang disebutkan adalah apa? Disebutkan oleh dia pertama kitab i'tiqad Imam Baihaqi dan juga asma sifat. Kita akan buktikan benarkah akidah Al-Baqi atau Imam Abil Asr Asy'ari adalah Allah itu fi kulli makan? Apakah kedua yang mengingkari Allah itu fil ulu? Apakah mereka mentakwil istiwa dengan istaula? Tunggu, kita akan buktikan. Di sini akan terbongkar kebohongan orang selama ini mengatakan bahwa madhab akidah Abil Asr Asy'ari adalah mengatakan Allah fil makan atau Allah mengingkari Allah fil ulu atau mengingkari istiwa dengan atau mentakwil istaula istiwa dengan istaula. Ini karang kitab Imam Al-Haqi. Ya. Ini karang kitab Imam Al-Baihaqi yang dia sebutkan, sempat dia sebut ya. Tapi anda saya enggak tahu dia tahu nama, pernah lihat kitab, pernah baca atau tidak. Itu kadang-kadang muskilahnya gitu kan. Orang tahu nama tapi enggak pernah tahu melihat kitabnya itu, apalagi itu membacanya. Kalau dibaca kan tahu ini apa sih. Karena memang dalam akidah dan kitab ini juga Imam Baihaqi juga menukil pendapat Abil Hasan Asy'ari. Gitu. Menukilkan tentang bahasan tentang ulu dan istiwa. Tapi tidak sama sekali dengan keyakinan seperti yang diyakini oleh sang kiai atau akidah Asy'ariyah yang masyhur hari ini. Dan akidah ini sesuai dengan akidah Abil Hasan Asy'ari yang terdapat dalam kitab Al-Ibana dan Risalah ila Ahli Shaghar. Baik. Maka dia menyebutkan master Ahlussunnah adalah Al-Qur'an dan Sunnah katanya, dan kemudian akal. Iya, betul. Tapi akal yang tunduk kepada wahyu, dan bukti-buktinya kadang-kadang oleh roh itu mereka tidak mengambil hadis ahad dalam bab akidah. Ini juga jelas tidak Ahlussunnahnya. Ya, Ahlussunnah itu enggak perlu susah-susah definisiannya sebetulnya. Kemudian dia mengatakan Ahlussunnah itu adalah setelah abad keempat menurut Imam Zabidi, Al-Mutarri Zabidi adalah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Iya, itu karena dia orang Asy'ariyah Maturidiyah yang ngaku seperti itu, semua orang ngaku Ahlussunnah nanti. Ya, tapi yang pembuktian dalam segi pendalilannya, cara mendalilkan itu harus dilihat. Baik, kemudian ya, dia mengatakan tidak ada perbedaan apamanya, dia katakan bahwa hanya Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi itu hanya metodologi loh. Memang para ulama tidak punya metodologi. Baik, kita akan tunjukkan nanti kebohongan dia mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah hari ini tidak bertentangan dengan akidah Abul Hasan Asy'ari atau lagi ada ulama sebelumnya. Jadi Imam Baihaqi itu dalam kitab ini menurut akidah-akidah yang kemarin kita sebutkan, ya. Kalau dia cuma coba meneliti, kita-kita mentala kita sebutkan pada episode yang ketiga dan keempat kemarin, dia akan tahu itu. Ya, dia akan tahu, kesalahan kebatilannya dia. Ya, sayang dia tidak berani membuka kitab Imam Baihaqi itu kalau begini sama sifat biar tahu apa benar omongannya itu, dusta dia nisbahkan tentang akidah Asy'ariyah kepada Abil Hasan Asy'ari dan juga Al-Baihaqi. Baik. Maka lebih ringkasnya, ya, karena dalam pertanyaan itu saya catat ada beberapa pertanyaan. Pertama dia membahas dulu tentang masdar Ahlussunnah, apa itu Ahlussunnah, menyebutkan masdar-masdar Ahlussunnah. Kemudian juga bukti kesesatan Wahabi ini nanti poin yang kedua kita jawab, ya. Mantan Wahabi bertanya, ya. Baik, pertama kita buka kitab Al-Itiqad. Kitab Al-Itiqad. Mantan Baihaqi apa Wahabi kok tanya ke kiai enggak baca kitab Al-Itiqad ini? Baca kitab Al-Itiqad. Antum mantan Wahabi pernah diajar bahasa kitab enggak? Jangan-jangan salah lagi paham. Ini Mbak. Al-Qawlu fil Istiwa. Al-Qawlu fil Istiwa. Jadi ini kitab Al-Itiqad wal Hidayah ila Sabil Rasyad. Saya sengaja dekatkan kamera biar kiai enggak nuduh-nuduh saya lagi bohong. Nah, ya, bab al-istiwa. Nanti kita juga akan bahas, ya, apa namanya dalam kitab asma sifat. Ya, ini kita akan bahas nanti. Pertama beliau menyebutkan dalam bab al-qaul fil istiwa, itu menyebutkan tentang ayat berkenaan dengan ulu dan istiwa, ulu dan istiwa. Pertama disebutkan dalam ya qala Allah taala ar-rahman ashistawa surah Thaha ayat 5. Ya. Zat yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas aras. Al-'ars was saril al-mashhur fi ma bainal. Itu dia surah Nah. Kemudian itu qala dalam arti lughah, adapun arsy Allah tidak seperti arsy-arsy yang dipahami di sisi makhluk gitu kan. Bentuk arsy saja tidak ada yang tahu kan, itu hal yang gaib dari makhluk juga. Wa kana asyul ma disebutlah arsy oleh sini, wa huwa rabbul arsyil azim disebut istilah apa ayat dan hadis arsy ini. Dul arsyil majid wa taral malaikata hafina min hawlil arsy ayat tentang arsy ya. Kemudian alladhi yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kemudian juga firman Allah wa yahmilu arsya rabbika fawqa yawmin thamania inna rabbakum Allah alladhi khalaqa samaa'a wal ardha fi sittati ayyam thumma wa'a al-arsy thumma istawa 'ala al-arsy ya Allah alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amadin thumma istawa 'ala al-arsy ya. Kemudian juga ini ayat thumma istawa 'ala al-arsy ini beberapa ayat, banyak sekali ya. Dan thumma istawa 'ala al-arsy juga ada 6 ayat thumma istawa 'ala al-arsy diulang-ulang sebetulnya dalam Al-Qur'an, surah Al-Furqan, kemudian surah Ar-Ra'du, kemudian juga surah Ar-Ra'du al sebutan saya sebutkan ayatnya Al-Furqan 59, Ar-Ra'du 3, Al-A'raf ayat 54 ya. Kemudian Ar-Rahman syistawa tadi surah Thaha ayat 5. Kemudian beliau menyebut lagi ayat tentang fauqiyah, huwal qahir fauqa ibadihi, zat yang Maha berkuasa atas hamba-Nya. Wa yakhafuna hum fauqihim, dia takut mereka takut darab mereka dari atas mereka. Wa yaful ma yu'marun, Allah berbuat apa ya, dan mereka mengerjakan apa diperintahkan. Kemudian firman Allah semua ini yas'adu kalimut thayyib, kepada Allah itu diangkat kalimat yang baik. Nah ini semua dalil-dalil menunjukkan Allah itu fil ulu dan istiwa atas aras. Baik. Ila sa'id ma'rafi hadha makna dan ayat lain yang sama dengan ani dengan ayat tadi. Kemudian dia nyebut lagi amin tuman fis sama, apakah kalian tidak beriman dengan Allah yang ada di langit? Lalu sebutkan arada min fawqis sama. Ini fis sama itu maksud bukan di dalam langit. Maksudnya fokus sama, ini dijelaskan maksud oleh beliau di atas langit. Dan kemudian sebutkan dari hal itu walau saliban yang fijuzi an-nakhl, kata Fir'aun ancam pengikut-pengikutnya saya akan salib kalian di atas pohon apa kurma. Jadi di atas yakni ala ju ala di sini fijuz artinya ala ala ala juzu an-nakhl, itu kata fituri ya ta apa namanya bermakna dalam ala, dia dengan ala. Kedua, fisiu fil ardi, berjalan di muka bumi, bukan berjalan dalam bumi. Maksudnya firisu artinya Allah, itu maksud beliau. Yakni al-ar. Wa qulu ma la fahu as-sama. Jadi kemudian sebutkan lagi arti langit. Langit ini ada berarti sama, itu ada berarti dalam Quran bisa berarti hidup hujan, berarti ulu, ya, bisa juga berarti as-sama al-manni. Sama yang makhluk. Wal ars a'la as-sama. Kemudian dia sebutkan bahwa ars adalah di atas langit yang paling tinggi atau langit yang paling tinggi. Maka makna ayat kata beliau amintum man alal arsy. Jadi maksud ayat amintum man bisama, maksud ayat adalah apa kalian tidak beriman dengan zat yang ada di atas arsy? Zat yang ada di atas arsy, ya. Kama sarra fi bihi fi sair ayat. Sebuah ayat Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain kata beliau. Kemudian dia menyebutkan riwayat ya, yang mana hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Jadi isnadnya dihukum isnadnya muallif hasan oleh muhakkik, tapi hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan lainnya, yaitu sabda Rasulullah SAW inna fa in jannah mi'a bi an fa inna fil jannati ya mi'ata darajatan mi'ata darajatan ya mi'afum fa inna fil jannati mi'ata darajatin, sesungguhnya pada surga itu ada di dalam surga ada 100 tingkat. Adallahu lil mujahidin fi sabilihi, Allah menyediakan bagi orang berjihad di jalannya. Ma baina kulidatin kama baina samal ard. Jarak antara setiap tingkat surga itu seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'alu firdausa. Jika kalian meminta kepada Allah mintalah surga Firdaus. Fa innahu satul jannah, karena itu adalah surga yang paling baik. Wa alal jannah, surga yang paling tinggi. Fawqahu wa fawqahu ar-Rahman. Di atas surga Firdaus adalah arasy-Nya Allah, ya. Minhu tatafajjaru anharul jannah. Dari situlah keluar sungai-sungai surga. Baik. Berikutnya kemudian beliau menyebutkan ya demi meringkas sebut banyak ayat-ayat ya. Kemudian juga menyebutkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, "Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabin fa wa'ifu qal arsy." Allah telah menentukan takdir makhluk, maka dia ditulis di sisi Allah di atas aras. Inna rahmati ghadabi. Ini ditulis oleh Allah SWT di atas aras bahwa rahmatku ya lebih luas daripada kemarahanku Allah SWT. Berkata Ustaz Al-Imam rahimahullah, ya Ustaz Imam Al-Furat atau lainnya dari gurunya dia, walakbabi atau maksud Imam Baihaqi, hadis-hadis Tamah Salim banyak sekali kata beliau. Wa fima katabna minal ayat dala ala ibtal qawli man za'ama waliyat. Kata Imam Baihaqi di sini, hadis-hadis Tamah Salim banyak sekali. Apa yang telah kami kemukakan, apa yang telah kami tulis dari ayat-ayat yang menunjukkan ya, dilala ala ibtal qawli man za'ama, menunjukkan tentang kebatilan perkataan orang yang menyangka minal jahmiyah, orang jahmiyah bahwa Allah SWT wa anallah bizati dikuli makan. Kata Imam Al-Haqi itu pendapat orang jahmiyah yang mengatakan Allah dengan zatnya setiap tempat. Aduh, gawat lagi, siapa yang bohong ini? Ya, saya yang bohong ini. Itu akidah Asy'ariyah? Enggak, akidah jahmiyah kata Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi, Asy-Syafi'i, yang selama ini selalu merujuk seakan-akan ya, tidak ada ulang yang lain, kita menghargai semua ulama, tapi dia selalu ya ini siapa yang bohong ini, dia nyebut kitab tapi enggak baca, kemudian memplinter apa mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli makan. Ya. Kemudian ini dikatakan oleh apa kata Imam Baihaqi, saya ulangi berkali-kali biar agak mudeng gitu ya. Wal akhbar fi mithli hadza katsiratun. Hadis-hadis tentang masalah ini terlalu banyak sekali. Warna kata benar-benar ayat dilalatun, ya, ayat-ayat yang telah kami tulis itu adalah menunjukkan ala ibtali qawli man za'ama minal jahmiyah, yaitu batilnya pendapat orang yang menyangka dari kolong jahmiyah anallah subhanahu wa ta'ala bidzati fi kulli makan, yaitu pendapat jahmiyah, orang jahmiyah kolong jahmiyah mengatakan bahwa Allah dengan zatnya di setiap tempat. Ini bahaya. Siapa yang bohong? Siapa menipu umat? Jadi hadis yang sempat disebutkan dalam jawabannya mangkada aman ngasyana falisa minna. Siapa yang mengasya? Man yang ngasya? Siapa di sini? Hadis itu yang tabiq alaihi. Ya, aku buat si pengucapnya yang dalam video itu mengatakan siapa menipu umat? Akidah itu akidah dunia kalau mengatakan Allah bidzat fi kulli makan. Kata Imam Al-Baihaqi. Ah. Makanya sebetulnya kita punya episode, teman-teman, kita punya episode sebetulnya, yaitu kita apa yang kemarin kita sebutkan, kita akidah yang sebelum Imam Asy'ari atau sebelum Ibnu Taimiyah, kemudian kita tulis tentang tauhid asma sifat di dalam asma sifat dalam kitab-kitab sebelum Asy'ari, sebelum Abul Hasan Asy'ari ataupun sebelum Ibnu Taimiyah, sebetulnya kita punya rencana ini akan bahas itu di setiap kitab tentang masalah ulu Allah dan istiwa Allah. Tapi saat keduluan dia mencoba, ya barangkali enggak perlu ya, karena kita sudah cukup aja kini menunjukkan, dan ini Imam Baihaqi akan menukil di beberapa ulama-ulama lain. Kalau sudah Imam Baihaqi jadi Wahabi, ini bahaya ya. Gimana nih, apa semua ulama salaf itu Wahabi? Ya kan gitu jadinya. Atau memang Wahabi itu orang yang mengikuti salaf? Kan enggak salah mereka namakan diri mereka salaf. Ya benar, orang Wahabi itu mengikuti salaf. Ini keyakinan. Siapa mengatakan Allah dalam setiap tempat dengan zatnya? Itu adalah keyakinan orang Jahmiyah. Baik. Wa qala azza wa jalla wa huwa ma'akum aina ma kuntum, lalu dijawab ada pemimpin Allah SWT wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian, inna ma'arji bi ilmihi la bizatihi, sesungguhnya yang dimaksud dengan itu kata Imam Baihaqi adalah dengan ilmunya bukan dengan zatnya. Dan ini pendapat semua ijma salaf dengan mutafsir ini. Sudah terjawab syubhatnya itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, apa tafsirnya Imam Baihaqi, inna ma'arji bi ilmihi la bizatihi. Karena beliau mengatakan bahwa orang mengatakan Allah dengan zat yang setiap tempat itu akidah jahmiyah, kemudian beliau mengatakan bagaimana akan ada karena jahmiyah berhujjah dengan ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian manapun kalian berada, itu mereka menafsirkan ayat dengan zatnya kan berada di mana-mana. Maka Imam Baihaqi menjelaskan inna ma'arani bi ilmihi la bi dzatihi, maksudnya itu dengan ilmunya bukan dengan zatnya. Kemudian mana besaya fi jami' dzalikal iktisar ala madhabihi tauqif duna takyif. Kemudian madhab yang benar dalam masalah ini adalah yaitu cukup menetapkan tanpa bicara tentang kaifiyah ya. Jadi kita beriman Allah istiwa. Bagaimana istiwa Allah? Allahu a'lam bistiwa'i. Istiwa Allah itu ada, tapi bagaimana istiwanya? Allahu a'lam. Ya. Karena kaifiyah sifat Allah tidak ada yang tahu. Ya, maka di buku kaidah al-qaulu fi dzat. Mengimani sifat-sifat Allah seperti kita mengimani zat Allah. Allah punya zat, tapi tidak tahu bagaimana zat Allah, kan toh? Kita mengatakan yakin hanya Allah. Dan adanya zat Allah, tapi tidak seperti zat makhluk. Tidak mungkin ditakwil kata-kata zat itu. Demikian semua sifat Allah ada, tapi tidak seperti sifat makhluk. Nah, jadi kata beliau adalah manhaj yang benar dalam madzhab yang sahih adalah ya dalam semua jami' al-kalam iktisad dalam hal-hal seperti itu kata beliau cukup mengimani apa yang ada tauqif duna taqif tanpa bicara tentang apa namanya dan bagaimana kaifiyahnya. Jangan disebut oh kalau mereka kan bertanya kalau begitu arus lebih kecil atau lebih besar itu kan bicara kaifiyah. Itu yang disebut dan bicara kaifiyah. Bagaimana itu bicara nah kaifiyah itu duna taqif. Tak perlu ditanya-tanya bagaimana istiwa Allah. Ya, karena salah menanya kaifa huwa? Tolong sebutkan siapa dia, gitu kan? Ya. Tolong sebutkan siapa dia. Ya. Kemudian kata beliau wa ilahana ba'da al-mutaqaddimuna min ashabina. Dalam madhab inilah, ya pendapat inilah yang menjadi pegangan al-mutaqaddimun min ashabiyah. Maksudnya siapa? Dari generasi terdahulu daripada madhab Syafi'i. Mutaqaddimun min ashabiyah maksudnya sahabat-sahabat dari pengikut Imam Syafi'i. Syafi'iyah, ya ulama-ulama yang ada madhab Syafi'i. Wa matabi'un minal mutaakhirin. Dan orang yang berjalan mengikuti mereka. Ya, dari kalangan mutaakhirin. Wa qalu. Mereka mengatakan, al-istiwa al-ash qatqabil kitab fi ghairi ayah. Mereka mengatakan, bahwa istiwa Allah di atas arasy sungguh telah terdapat dalam Al-Quran bukan hanya satu ayat. Ya. Warad bil akhbar sahihah terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Faqabuluhu bijihati tauqif wajib. Menerimanya, mengimaninya adalah wajib. Walbahu anhu berbicara bagaimana wa tawabul qaifiyah lahu ghairu jaiz. Bicara bagaimana itu boleh kata Imam Haki. Nah, kemudian beliau mewakilkan tentang apa? Tentang kisah Imam Malik ditanya oleh seseorang dalam majlis beliau, yaitu ayat yang ini bisa disebutkan dalam ayatnya sini, ya Yahya bin Yahya, ini murid Imam Malik, kunna inda Malik ibni Anas faja'a rajulun, kami berada di sisi Imam Malik, lalu ada seorang datang, ya Abu Abdullah, dia bertanya, wahai Abu Abdullah, Allah ar-Rahman syistawa, Allah bersuara atas aras, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Kan dia tanya itu. Wala fataraka maliku ra'sahu. Malik pegang kepalanya. Aduh ini ya, pertanyaan enggak benar gitu kan? Kemudian hatta alahu rahda. Malik keringatan. Suma qala. Al-istiwa'u ghairu majhul. Ya, istiwa itu ghairu majhul. Bukan tidak diketahui, maknanya secara umum wal kaifu ghairu maqul, bagaimana istiwanya Allah enggak ada yang tahu, bukan tidak ada, ada tapi enggak ada makhluk yang tahu. Walimanu bi wajib, bagaimana istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an, aku tidak lihat kamu kecuali seorang ahli bid'ah. Fa amara bi ay yukhraj, lalu Malik menyuruh dia keluar. Dikeluarkan oleh Imam Malik, tegas. Itulah sikap Malik kepada orang-orang yang bertanya kaifiyah. Ya. Kemudian qala syekh ini Imam Abi Haki wala mithli hadza, dalam pendapat seperti inilah derajat akthar ulama ini fi masalah istiwa, yaitu yang berjalan di atas yang kebanyak ulama kami dalam masalah istiwa. Wa fi masalatil majid, masalah datangnya Allah dari kiamat, utian wa nuzul. Nah kan juga pernah di video yang awal yang dialog berdua menafikan nuzul, inilah mazhabnya para ulama salaf. Orang yang mengikuti ulama salaf dinamakan salafi. Ya. Jamaahnya disebut dengan salafiyah. Jadi, siapa yang berbohong sebetulnya itu kepada umat? Ya. Kor-kor ke sana sini menyebarkan akidah Asy'ariyah, mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah begini-begini, tetapi enggak begitu akidah Asy'ariyah itu. Ya. Atau akidah Asy'ariyah itu dia mengatakan akidah Asy'ariyah itu tidak bertentangan akidah para ulama salaf. Kalau Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli man zatnya atau tidak ada di mana-mana, enggak ada tempat ada apa, atau menafikan ulunya Allah, istiwa Allah istaulah, itu menyelisih akidah para ulama-ulama semuanya. Ini yang disebutkan oleh Imam Baihaqi. Ini yang ditempuh oleh para ulama kita dalam menafsirkan istiwa, masalah istiwa, maji, wal itian, wal nuzul. Ya, kemudian sebenarnya Al-Qur'an wajah Rabbu kawalaku sofan sofa. Datang Rabbu dan malaikat secara berbaris-baris. Wa qala hal yanzuruna ila ya'timu fihi min al-ghaman. Ya. Tiada yang mereka itu kecuali menunggu kedatangan Allah, ya, di atas di batawangan awan, ya. Nah, ini ayat-ayat menunjukkan. Bagaimana tahu Allah? Allahu a'lam. Tidak boleh ditanya bagaimana kaifiyahnya. Karena kaifiyah sifat Allah tidak ada yang tahu. Tapi adanya sifat Allah wajib kita imani. Ya, sebenarnya kita imani Allah mendengar. Tapi berarti Allah punya telinga? Enggak. Kenapa siapa yang bilang Allah punya telinga? Kan Allah mendengar. Kalau enggak perlu telinga juga bisa. Oh, banyak juga. Kalau Allah bicara, Allah bicara. Berarti Allah punya lidah. Enggak mesti seperti kamu. Betul, banyak juga makhluk enggak punya lidah juga bisa bicara. Nanti tangan kita di akhirat kami bicara. Batu pernah memberi salam pada Nabi SAW di Mekah enggak punya lidah, punya mulut. Allah qadir ala kulli syai. Yang masalah sekarang Allah qadir ala kulli syai. Enggak perlu dipertanyakan bagaimana gimana malam berbeda, siang berbeda, semacam. Itu malam berbeda di mana? Ini di bumi ini, bumi ini dan matahari ini di mana? Di bawah langit pertama. Ya kan? Bukan Allah turun ke bumi, dalam hadisnya Allah turun ke langit dunia. Bukan ke dunia. Di ini semua makhluk yang kita lihat ini sekarang di angkasa raya itu semua di bawah langit pertama itu. Ya, kalau kita panjang bicaranya nanti as ini ya. Cuma kita ingin tunjukkan aja benar ke akidah Asy'ariyah itu mengikuti akidah para ulama salaf terutama Imam Baihaqi atau Imam Abu Hasan Asy'ari. Baik. Kemudian juga diriwayatkan di sini hadis yang mutawatir itu yasilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya. Diterangkan disebutkan begini pula bagaimana sifat maji, itian, nuzul. Disebutkan dalil-dalilnya. Ya, yasilu rabbuna hina yaqulu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap ke langit dunia bukan ke dunia. Ya. Ketika sisanya sepertiga malam akhir. Fayaqulu la Allah berfirman, "May yad'uni fa'stajib lahu." Siapa berdoa kepadaku, aku akan jawab, ya. Wa may yas'aluni fa'atiya. Siapa yang meminta akan kuberi kata Allah, may yastaghfiruni fa'afiru lahu. Siapa mohon ampun akan aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya qala Allah, apa kata Imam Baihaqi? Wa hadza hadis sahih. Rau jama'atu minas sahabah. Hadis sahih diwakilkan oleh jama'ah dari sahabat. Jumlah yang banyak dari Nabi SAW. Washabul hadith fima warabil kitab wa sunnah. Ya. Min amsal al-dalik. Ya. Hadis sahih yang diwakilkan oleh jama'ah dari sahabat. Dari Nabi SAW. Dan juga para perawi hadis. Ya. Dan terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Min amsal hadha. Walam takalam ahadun minas sahabah. Tidak ada seorang pun sahabat. Wa tabi'in. Fi ta'wilihi. Dan ta'wilnya. Ini kata Imam Baihaqi ini. Bukan kata orang Wahabi. Bukan kata orang Wahabi. Kata Imam Al-Baihaqi. Dalam kitab I'tiqad ila I'tiqad bidah ila sabil rasyad. Waduh. Gawat orang Wahabi ini. Ya. Betul-betul memengkar kebohongan-kebohongan ya. Orang-orang yang nuduh Wahabi itu, waduh. Subhanallah. Baik, apa kata Imam Baihaqi? Lam yatakallam ahad min ashabat tabi'in. Tidak ada di antara sahabat ataupun tabi'in seorang pun yang mentakwilnya. Sumainahum ala qismaini. Ya. Minhum man qabala wa min abi wa lam yu'awilhu. Ya. Di antara mereka menerimanya dan beriman yang tidak mentakwilnya. Wa qulu ilmuhu wa wakala ilmahu ila Allah. Dan menyerahkan ilmu kepada Allah. Wa nafal qaifi wa tashbi'anhu. Nafi qaifiyah dan tashbi'. Di antara mereka yang menerimanya beriman dengan dan membawanya dalam istiqmal lughah. Walau qidu tauhid. Ya, selama tidak bertentangan tauhid. Aqad zakana hatta tariqataini fi asma sifatin pertabilau sudah membahas masalah dan kitab tauhid asma was sifatnya ini. Ah. Pertabilau begitu. Telah dibahas dua jalan itu dan kita asma sifat kalam fiha fi hadzal bab. Wa fil jumlah ayu lam an istiwa subhanahu wa ta'ala laisa bi istiwa' itidal wal iwjad. Jadi kata beliau menyebutkan bahwa istiwa Allah itu bukan istiwanya seperti istiwa duduk, tidak seperti makhluk lah. Juga berarti bertempat dimakan, walaupun menyentuh sesuatu dari makhluknya, bukan begitu maksudnya. Gitu. Karena mereka kan mengatakan, kalau betul Allah butuh kepada arsy, arsy butuh kepada dan macam-macam komentar-komentar. Lakinnahu mustala al-arasy kama akhbar bi yaqif. Allah istiwa di atas arasy sebagaimana yang Allah beritakan, sebagaimana Allah tahu tanpa perlu bicara tentang kaifiyahnya. Ya. Bila aina? Ya. Bila aina maksudnya arah di bagaimana bertanya bagaimana duduknya di mana? Ban min jami' khalqi, Allah itu tidak campur sesuatu dengan makhluknya. Baik. Kemudian setelah itu, ya, panjang ini, saya ingin menukir pendapat Imam Hadi. Kemudian beliau menukil tentang Su'ila Auza'i wa Malik wa Sufyan ats-Tsauri wa Lais wa Sa'ad an hadhil hadis. Jadi hadis-hadis yang disebutkan itu amiruha kama bila kaif. Itu amalkan, pahami seperti mana datangnya hadis itu tanpa perlu di ta'atik dan bicara tentang kaifiyahnya. Nah, maksudnya kama ja'at itu ya beriman dengan makna hadis itu. Tapi kaifiyahnya Allah yang tahu. Baik. Kemudian juga disebut di sini Jami'atu Sufyan ats-Tsauri berkata qulu ma wasfallahu min nafsihi fi kitabi fatafsiru ta'wil tilawatu wa sukut alaihi. Jadi siap apapun yang Allah sebutkan tentang sifatnya dalam Quran, maka tafsirnya adalah apa yang dibaca, ya, sebagaimana makna tulisannya, sebagaimana makna yang dibaca, dan wasukut alaihi, wasukut atau diam maksudnya apa? Diam tidak bicara tentang kaifiyah. Bicara tentang tawil yang menyelisih ya maknanya. Qala Syekh Bakatul Haki inna ma'na bihi wallahu alam, yang maksudnya adalah tafsir yuaddi ila takyif. Itu kan di sini fatafsiru tibatu, tafsirnya apa kata Imam Haki adalah tafsir yang menuju kepada takyif, bicara tentang kaifiyah, bicara tentang bagaimananya, bertanya tentang kaifiyahnya, hakikatnya. Takyif ta yaqtadi tashbihan, karena bicara takyif, bicara tentang cara-cara bagaimana bentuk hakikatnya akan menjatuhkan kita kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya fi fil hal yang sifat-sifat makhluknya. Baik. Iya, banyak sekali dalil-dalil sini, ya. Kita pindah ke kitab Al-Asma Sifat, di mana Imam Al-Baihaqi menjalankan bahwa mazhab Imam Abi Sa'id Al-As'ari di dalam masalah ini adalah menetapkan istiwanya Allah, ya. Kitab Al-Asma' Sifat punya Imam Al-Baihaqi, kalau ini adalah jilid yang kedua, halaman, ya, dimulai dari halaman ini. Kalau di sini ada halaman 128, ya. Atau halaman sebelumnya. Ini banyak sebetulnya ayat-ayat disebutkan oleh beliau. Majah api isbat liyadin, ini lain lagi, ya, tentang sifat yad. Itu kalau orang asyara ditakwil itu masuk kudro, dan ini juga panjang penjelasan dari para Imam Haji. Ini Afwan, kalau tentang istiwa, tadi itu tentang ayat, sifat ayat. Kalau tentang istiwa itu, kita asma sifat jilid 2, halaman 303. 303. Bab majah fi qawli azza wa jal, ar-rahman wa ashistawa. Ar-rahman wa ashistawa. Ya. Baik, dia menyebutkan ayat di sini, ar-rahman wa ashistawa, ayat Taha tadi, kemudian sumastawa alal ash, surkan 59, inna rabbakal ladzi khalaqa samaa'a wal ardha fi sittati ayyamin tsumma istawa 'ala 'arsy, ya, surah Al-A'raf ayat 4. Kemudian juga ada dalam surat As-Sajdah, kemudian juga surah Ar-Ra'd ayat 2, Allah ladzi rafa'a samaa'a bi ghairi 'amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal 'arsy, semuanya mungkin istiwa atas 'arsy. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis. Jadi manhaj Imam Baihaqi setelah itu bukan hadis, di antaranya hadis ini kana fi ama'in ma fa'u hawa wa matatu hawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, yani di sini ditanya ini. Rasulullah SAW tanya oleh Abi Razin Al-Waqili, qala qultu ya Rasulullah, aina kana rabbuna tabaraka taala qabla an yakhluqa as-samawati wal ard? Ya. Ini hadis bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian atau yang lebih hadis yang lain lagi yang singkat-singkat kita cari ini. Ini riwayat dua kali Imam Bihaq. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz qala akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Juhari di Baghdad, hadatsana Ibrahim bin Haitham qala hadatsana Muhammad Katir Al-Masisi qala sami'tu Al-Auza'i yaqul. Aku mendengar Imam Al-Auza'i berkata, kunna wa tabi'una wa tawafiruna qulu. Kami dan para tabi'un masih ada. Banyak untuk mutawafirun, maksudnya para mutawafirun masih hidup. Inna Allah ta'ala ikru, Allah yang maha tinggi, ya, sebutannya, fokasi di atas arash, wa nu'minu bima wada bi sunnah, bihi min sifatnya jalan. Kita beriman dengan apa yang terdapat dalam sunnah, tentang Allah dari sifat-sifatnya, tentang Allah dengan sifat-sifat, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, ini setelah itu Imam Malik menyebut riwayat, yang disebutkan tadi dari yang riwayat Imam Malik tadi kita lewatkan karena ingat waktu ya. Baik. Setelah itu menyebutkan apa namanya? Contoh di sini ini riwayat yang disebutkan dari Imam Malik dari gurunya Rabi'atul Ra'i ya. Riwayat yang tadi sama telah kita bahas di kitab Al-Tiqat tadi. Kemudian setelah itu riwayat terakhir sebutkan adalah beliau merupakan dari guru akhbarah Muhammad Abdillah Al-Hafid Qala hadhi nuskhatul kitab alladhi amlahu Syekh Abu Bakar Muhammad Ishaq bin Ayub fi madhhabi ahli sunnah. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq atau Ibnu Ayub bin ahli sunnah bima jara baina Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah wa baina ashabihi, dan perkara terjadi perselisihan antara bin Khuzaimah dan sahabat-sahabatnya. Fa dzakaraha wa dzakara fiha ar-Rahman ash-Shistawa bila kayf, yaitu Allah beristiwa di atas aras tanpa dibicarakan tentang bentuk bagaimana hakikatnya. Wal athar an salaf fi mithl hadha katira. Penjelasan masalah ulama salaf dalam masalah ini banyak sekali. Wal hadhi tariq yadullu madhhab Asy-Syafi'i anhu. Wal hadhi tariq yadullu madhhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh madhhab Syafi'i. Beriman dengan istiwa-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dhahaba Ahmad bin Hanbal, yang murid Syafi'i Ahmad bin Hanbal, wa Husain Fadl Abi, kemudian wa min al-mutakhir Abu Sulaiman Al-Hattabi Syafi'i, syarih dari Sunan Abi Dawud. Wa dhahaba Abu Husain, ani, wa dhahaba Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, siapa itu? Abu Hasan Asy'ari, ila anna Allah jalla sanahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, ya, pujiannya, ya. Fa'ala fil arsy fi'lan sama istiwa, yaitu suatu sifat fi'il Allah di atas arsy, yang menamakan istiwa Allah di atas arsy. Kemudian Allah berbuat melakukan perbuatan yang lainnya menamakan rizqan, nikmat dan lainnya. Ini adalah bagian sifat fi'il. Karena apa namanya? Al-kalam wal istiwa itu dimasukkan dari perma bagian dari sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah. Jadi Allah berbuat ya perbuatan. Ini sifat fi'liyah namanya. Kemudian semua lam yukaif istiwa illa anhu ja'alahu min sifatil. Kata Imam Haki, dia tidak cara tentang kaifiyahnya Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi adalah bagian dari sifat fi'il Allah, perbuatan Allah di atas arsy. Ar-Rahman istawa liqouli ta'ala, Ar-Rahman Allah istawa di atas arsy. Wa sama litarahi, ya, kan summa. Summa itu artinya litarahi. Wa tarahi inna ma yamu fil af'al. Jadi tarahi itu hanya dalam perbuatan. Wa fa'ala ta'ala tujadu bil washara minhu iya wa la haraka. Ini nafikan taharakan sebenarnya. Kemudian sebutkan lagi wa la bulasan Ali bin Muhammad di At-Tabari fi akhirina min ahli nazar. Nah, ini ahli al-kalam, ahli nazar, Allah fis sama fawqa kulli syai' mustawin 'arasy. Jadi dari Zabat ula Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Mahdi At-Tabari fi akhirin, ya, min ahli nazar, dari para ulama ahli kalam ini, bahwa Allah SWT di sama fauqa kulli syai'in, bahwa Allah di atas langit, di atas segala makhluknya, mustawin ala arsy, beristiwa di atas arasnya, ya, bimana analin alaihi, Allah maha tinggi di atas arsy. Wa mana istiwa al iqtila, ya, maha tinggi, ya, di arah tinggi. Kalau kulu istawa itu ala zahir daba, kemudian menafsirkan tentang istawa itu lazum istawat ala sotah, ya, ini maksud mana istiwa. Imna alautu, artinya aku berada di atasnya, tinggi, ya. Wastawa syamsi ala ra'si, jadi matahari pas di atas mana? Pas di atas kepalaku. Wastatara ala qimmati ra'si. Burung ingat di atas kepalaku, istilah. Ini makna istilah secara lugah, bukan mesti Allah ya. Jadi di mana ala fil jawi? Artinya tinggi di atas udara. Pewajada fawqa ra'si, lalu kelihatan di atas kepala. Wal qadim subhanahu wa ta'ala 'alim ala 'arsyihi. Qadim ini maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kadang-kadang Al-Kalam mengatakan istilah Qadim. Ini karena Al-Kalam pun beriman dengan ulunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Alin ala arsihi la qa'idun wa la qa'imun. Allah maha tinggi dan syarat bukan tidak duduk atau tidak diri. Lau masum tidak tertentu, tidak apa namanya, mubayun ala arsh, tidak jauh, berpisah, ya. Yurudu bihi mubayun tubat, hiya bimakna izal. Ini maksudnya tafsir-tafsir ya, cara dengan jarak, ya. Jadi kami artinya Allah menyentuh aras, bukan aras menyentuh Allah, itulah maksudnya. Kemudian setelah itu, sebuah kembali soal yang maju al-asam, tidaklah istiwa Allah seperti istiwanya para makhluk, itu ringkasnya. Kemudian juga Ustaz Abu Bakar Ibn Fawraq, ini dia ulama kalam juga, ya, waka jalan ini adalah anba' di ashabina, bahwa ini adalah pendapat dari kalangan sebagian sahabat kami, ya, maksudnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Qala, istawa bimana ala, ya, istawa bimana ala, walim idhalika unuwan bil masafa wa tayyuz, ini bicara masalah tidak seperti sifat makhluk lah, ya. Walaki idu mana kau yasala, amin tuman sama, akan beriman di atas Allah yang ada di langit. Ay man fauqaha, yani Allah yang ada di atas langit, ala makna, ya, nafil had anhu, bukan berarti, ya, Allah itu menyentuh, mana-mana makhluknya. Kemudian setelah itu qultu, berkata Imam Baihaqi, ini saya ringkasnya, wa ala hadhihi tariqah min sifat zat. Ini adalah kalau sifatun ulu itu sifat zat. Kalau sifatun istiwa adalah sifat fi'il. Nah itu. Wal kalimah summa ta'alaqa bil mustawa. Ini maksudnya komentar. Ada sebagian mengatakan sifat istiwa itu sifatnya termasuk sifat ulu seperti sifat ulu, ya. Ada yang menyebutkan sifat ulu itu istiwa bukan sifat ulu. Tapi sifat sifat fi'il, ta'ulu sifat zat. Nah ini maksudnya perbedaan ini. Kemudian komentar karena kalimat summa itu yaitu berhubungan dengan kata-kata mustawin alaih labi istiwa. Summa stawa summa Allah syahidu ala ma yaf'alun. Jadi summa yakunu amaluhum ashhadu wa qad ashara Abu Hasan bin Ismail li hadhihi tariqah hikayatan. Di mana Abu Hasan Asy'ari ini maksudnya sini menyebutkan hikayat tentang pemahaman ini, tariqah ini, jalan ini. Faqala ba'du ashabina, lalu dia mengatakan sebagian pendapat sahabat kami, innahu sifatu zat, itu adalah sifat zat. Wala qawli lam yazal mustawiyan ala arsyi, wala ayuqalu lam yazal mustawiyan ala arsyi, ya, tidak dikatakan dia senantiasa istiwa atas arasnya. Kama ana ilmi bi anna asya' qad ahadatsat li zat, ini sebenarnya ilmu terhadap makhluk-makhluk yang baru itu adalah sifat zat, sifat ilmi. Wala qawli ma yanzil alim yazal lam la yuqal lam yazal aliman bi an qad hadatsat, bukan berarti ada sifat ilmu yang baru bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala wa jawabi, kata Abu Hasan Asy'ari, Imam Hakim menyebutkan qala wa jawabi, jawabanku terhadap perkataan ini hul awal, yang pertama yaitu bahwa sifatul isma sifat al fi'il bukan sifat zat. Wa anna Allah mustawin ala arsy, yaitu bahwa Allah isma ada tusyarahnya. Wa anna ma qala asya bain minha, bahwa Allah di atas segala makhluknya, ya. Jelas ya, ini adalah apa namanya madhab Abu Hasan Asy'ari yang dijelaskan Imam Baihaqi dalam kitab Asma wa Sifat. Ini benar-benar ya pulun telak begini kalau mengatakan bahwa madhab Abu Hasan Asy'ari, akidah Abu Hasan Asy'ari itu adalah mengatakan Allah fi kulli makan. Imam Baihaqi sudah menyatakan itu adalah yaitu itu madhabnya orang Jahmiyah. Baik. Kemudian kata Imam Baihaqi lagi, kalau ini disebutkan juga ya. Kemudian qala walaysa dzalika fil ayati bimana istilah, di halaman 310 ya, bukan pada ayat itu bermakna istilah. Mana istiwa, kena istilah. Kata Imam Baihaqi, walaysa dzalika fil ayati bimana istilah. Bukanlah makna ayat itu bermakna istilah. Li'anna istilah ghalabatu ma taqwa daf, karena istilah itu adalah terjadi merebut sesuatu sebelumnya enggak miliknya. Pokoknya disebutkan dalam ayat disebutkan istai istau Bushr al-Iraqi dengan Isafin wadam Mihraqi. Itu kan menunjukkan dia menguasai, merebut. Allah merebut arus dari siapa? Kalau istilah kan berarti ya, summa itu sebelumnya di arus di luar kekuasaan Allah, kemudian jadi kekuasaan Allah. Bukannya semua makhluk ini nih, termasuk kekuasaan Allah semua. Arus juga. Jadi ulunya Allah di atas arus sebutlah istiwa. Maka beliau mengatakan, lian istilah itu menafikan makna summa tadi itu. Ya karena itu baru menguasai setelah sebelumnya tidak dimiliki. Kalau ma yu'adikum makulna, di antara yang memperkuat apa yang kami sampaikan, kata beliau adalah, summa stawa ila sama. Disebut summa, ya. Ini kalau kita bahas panjang-panjang, wah panjang-panjang sekali, cuman intinya sudah sampai insyaAllah, intinya sampai apa madhabnya ulama-ulama, termasuk Hasan Ash'ari yang dihikayakan oleh Imam Baihaqi dan juga pandai Imam Baihaqi tentang istiwa dan ulu, berikutnya juga ini, firman Allah SWT tentang ulu juga ini, wal qahir fawqa ibadihi, ya, kemudian juga bab-bab lainnya, ini ayat-ayat berikutnya disebut tentang sifat-sifat ulu bagi Allah SWT, Allah mati maksudnya, kemudian kalau amin tu mampis sama, apa maksudnya, ya, dan seterusnya, banyak sekali penjelasan-penjelasan di sini, ya. Kemudian, ini di halaman 336, wa qala Syekh Ahmad Hasan Al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, ya, Inama arallahu bil hadi hada sam'i wa huwa an akhbar sadiq wa rabbi annahu ala arsy istawa fa huwa ala arsy kama akhbar. Kata Imam Hakim, Allah menginginkan dengan batasan yang didengar dari wahyu itu hadis sama, yaitu bahwa Allah memberitahu kepada makhluk ya wa rabbi annahu ala arsy bahwa ala arsy istawa bahwa Allah istawa atas arasy fa huwa ala arsy maka dia di atas arasnya. Coba yang mana yang Allah beritahukan kepada makhluk ini, apa maksudnya kata Imam Hakim yang disebutkan di sini? Setelah di sini disebutkan Samitu Ali bin Hasan yaqul saltu Abdullah Mubarak, aku banyak kepada Abdullah Mubarak, kaifa na'rifu rabbuna nara rabbana, bagaimana kita mengenal Rabb kita? Sama isabi ala arsyi, qala yaitu Allah itu di atas langit yang tujuh, di atas asnya. Qultu, aku lalu aku katakan kepada Abdullah Mubarak, fa inna dunya taqulu huwa hadha, yaitu maksudnya di bercampur dengan makhluknya. Qala inna la naqulu kama qalat Jahmiyah, kita tidak memakai pendapat Jahmiyah, ya naqul huwa, ya kita kan di Allah itu Allah berada dengan zat di atas aras, ya qultu bihadin ay bihad. Lalu perkataan Imam Mubarak ini, Abdul Mubarak ini, dijelaskan oleh Maki, maksudnya adalah arada Abdullah bil hadi hadis sama, di sini bil had. Gimana bil had? Masalah had ini juga urusan lain sebenarnya, permasalahan lain. Lalu katanya, apa tujuannya? Abdullah mengatakan itu adalah yaitu takdzibul Jahmiyah. Wa qasara bidzalik takdzibul Jahmiyah fi ma'amu, untuk tujuannya menjelaskan itu adalah takdzibul Jahmiyah untuk membantah pendapat orang Jahmiyah fi ma za'amu annahu bi kulli makan, untuk membantah pada yang mereka mengatakan bahwa Allah dengan zatnya setiap tempat. Ya. Kemudian, ya. Juga di sini dijawab oleh Imam Barok juga sama riwayat sebelumnya, "Arifu Rabbana fawqa sa'i samawatin 'ala arsyistawa." Kita mengakui bahwa Rabb kita di atas langit yang tujuh, di atas aras istawa. Bain khalqi, tidak bercampur dengan makhluknya. Tidak wala naqul ka qalatul Jahmiyah bi'annahu hahuna, kita tidak seperti mengatakan pendapat orang Jahmiyah bahwa Allah ada di sini-sini, gitu ya. Wa asyara ilal ard, Abdul Murad mengisyaratkan kepada ke bumi, gitu. Kutu, ya, kalau bain min qalil, dijelaskan apa tafsirnya situ. Ya. Maksudnya kata mereka adalah Allah itu bain min khalqi yuridu bi ma fasaru ba'dahu dan nafi qaul Jahmiyah, itu menjelaskan tafsir setelah mengingkari pendapat orang Jahmiyah. Ya, ila istijah min jani min akhir. Yudhu ma'atulaku syara' wallahu alam. Kata Imam Baihaqi, yang maksud adalah apa yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, wallahu alam. Kemudian, ini banyak sebetulnya ya, riwayat dari Imam Abu Hanifah dan intinya, Itulah penjelasan dua kitab Pak disinggung oleh Kiai IR dalam jawabannya berdialog dengan Tan Wahabi, lalu Tan Wahabi bertanya tentang dasar-dasar referensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan kitab ini. Rupanya senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Aduh, subhanallah, ya. Baik, kemudian dia juga membahas setelah itu bukti-bukti kesesatan Wahabi. Kayaknya kurang bahan Kiai. Kenapa tidak dikopaskan Kiai? Dia lihatkan waktu Kiai melihatkan pada tamhid. Tamhid. Syarah kitab tauhid punya Syekh Shalih Ali. Tapi dia tidak menyebutkan mana bagian-bagian, buka halamannya, baca, lalu jelaskan mana ses di situ. Kalau mengatakan ini banyak kesetaraan, saya mana? Itu kan enggak mampu berarti, karena enggak ada bukti, ya kan? Ya, kemudian yang dia menyebutkan pembetauhid tiga itu sesatnya banyak sekali, ya. Orang Wahabi tidak mengatakan harus tauhid itu bagi tiga, enggak. Para ulama-ulama menyebutkan taksimat tauhid itu adalah istiqra'i. Ada mengambil dua juga, itu dengan tauhid al-ma'rifah isbat, tauhid atas dua talab. Ya, tauhid asma sifat al-ma'rifah isbat itu maksudnya masuk tauhid rububiyah dan dalam asma sifat, tauhid al-qasd itu maksud tauhid uluhiyah, beribadah kepada Allah. Tujuan membagi itu bukan yang dibagi Allah. Ya, makanya dibaca dulu penjelasan supaya tidak buru-buru menyesatkan orang. Belum paham, memahami dengan benak sendiri, akhirnya nyalah-nyalahin. Kasihan toh. Bahaya itu. Bahaya sekali. Lalu menghukum orang sesat, kemudian provokasi. Subhanallah. Ya. Kemudian dia menyebutkan kitab syarah akidah wasatiyah. Ya baca kitab ini. Saya kira mungkin enggak baca, takut baca. Kalau dibaca kejebak paham Wahabi. Ya baca kitabnya syarah akidah tauhid yang punya Syekh Sulaimiyah itu, menang. Gimana penjelasannya? Kan terbantah dengan dalil-dalil kalau mampu. Gitu. Itu juga kitab ini, tamhid syarah kitab tauhid ini. Karena kita tahu ini, tahu enggak isinya? Tidak ada isi kecuali Al-Quran dan hadis-hadis. Coba boleh lihat matan kita tauhid. Kemudian syarah akidah wasatiyah. Akidah wasatiyah juga begitu. Syekh Islam itu memulai dengan ayat-ayat Al-Quran semua tentang akidah, kemudian hadis-hadis. Maka bingung, enggak akan mau nolak hadis ayat Al-Quran, kan enggak ada yang berani sebetulnya. Siapa yang berani di antara muslim melakukan hal itu? Jadi jelas sebetulnya. Kemudian terakhir menyebutkan ini kitab yang kemarin juga ini Pak, kayaknya bahannya kurang, jadi sehingga hanya ini aja, ya. Petia juga sebut, tapi enggak tahu gimana. Saya jelaskan, tulukan di mana di sini takfir, di mana semua tasbih, kan bisa dicari di sini. Tolong tunjukkan bahwa Wahabi itu menyukai Allah dan makhluk, Wahabi suka mengkafirkan pemainnya. Kemudian yang selalu dibahas itu kepada tauhid, ini tauhidnya Basmil, ya, Muhammad Ahmad Basmil. Itu dia katakan bahwa orang Wahabi memandang kaum muslimin di luarnya lebih lebih baik tauhid Abu Jahal. Itu kan penafsiran Anda, baca kitabnya yang separo-separo. Baca dulu penjelasan sebelumnya, sesudahnya apa maksudnya? Ini sudah kita jawab juga sebelumnya ini. Sudah pernah kita jawab, cuma diulang-ulang sudah habis sembahan untuk mencari-cari kesalahan mungkin sudah habis. Itu gimana gitu. Enggak tahu. Ini diulang, sudah pernah jawab, kita jawab juga sebelumnya. Maksudnya di situ adalah orang-orang membandingkan. Bukan berarti tidak ada orang musyrik dulu yang mengingkari wujudnya Allah, ada. Ada juga. Ya, tetapi secara umum manusia itu beriman tentang adanya Allah. Makanya disebutkan Al-Qur'an, hujannya ada dalilnya, bukan komentari ayat itu menyebutkan bahwa orang musyrikin wala insa'an ta'uman khalaqallah ama khalaqahum wala insa'an man khalaqahum wa quluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa cipta mereka, mereka jawab Allah. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 kalau enggak salah. Kemudian surat Luqman ayat 25, wala insa'an ta'uman khalaqa samawati wal arda, siapa engkau bertanya kepada Rasul siapa cipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Maka ulama membedakan, kenapa mereka kalau meyakini Allah sebagai pencipta, mereka juga menyembah selain Allah, di mana kesilun mereka? Wa ma yu'minu aktsarum illa hum musyrikun. Nah, itu dijelaskan oleh ulama bahwa tafsir Ibnu Abbas mengatakan imannya mereka itu tidak mereka beriman kecuali membuat syirik, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Baca tafsirnya. Jangan kitab tafsir baca. Dijelaskan Allah, tauhid mereka itu begini, mengaku Allah sebagai pemberi rezeki, pencipta, hidup, matikan, tapi dalam ibadah mereka syirik. Maka disitulah ulama menyimpulkan ada tauhid yang diimani orang musyrik, tauhid rububiyah saja, mengaku Allah sebagai pencipta. Namun tauhid yang tidak imani adalah tauhid uluhiyah, yaitu ibadah. Disitulah kesimpulan para ulama membaca Ya kan katanya harus menggunakan akal, mengolah, itu dalil. Ya, pengolahan ilmu, metode, pemahaman itu kalau kan istilah-istilah yang dipakai juga kan kenapa salah bagi orang Wahabi. Dan itu bukan baru. Kalau rujuk kita-kita ulama sudah bahas di episode ketiga dan keempat, itu akan terlihat nyata semua. Terlihat nyata semua. Jadi enggak pernah di tujuannya memprovokasi, saya lihat ya, bahwa orang ini meyakini bahwa orang kaum muslimin itu kelompoknya lebih kafir, lebih syirik. Di mana seperti itu? Ya kan? Nah, ini bahaya ungkapan begini. Dia sedekah saja kalau ungkapan-ungkapan itu selalu dia akan dilontarkan, yang muhasabah siapa yang rugi, siapa enggak apa-apa. Anda menuduh begitu. Ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah saja. Menuduh hal-hal seperti itu. Maaf, apakah mungkin sebodoh-bodohnya ulama Wahabi menurut antum ya? Ya, Wahabi menurut antum enggak bodoh-bodoh amat, enggak bisa pahamlah. Jangan menganggap mengansa ya, kamu mungkin sebodoh-bodoh kaum muslim sejak kaum muslim masa mengatakan orang Islam dua kelompoknya itu lebih musyrik daripada Abi Jahal dan Abi Lahab. Kan itu lucu gitulah. Maka saya lihat mungkin sudah kehabisan modal atau bahan untuk diskusi. Saya berikutnya teman-teman, sebenarnya ada videonya yang lain tentang definisi Wahabi dia nukil juga. Apa itu pendapat siapa? Syekh bin Baz. Kemudian Abdurrahman bin Hasan katanya dalam Durat Sania, nanti kita akan kupas di episode yang kedua. Kita tidak ngupas jawaban untuk jawabannya dia. Kita akan lanjut referensi-referensi Ahlussunnah dalam masalah ta'atul hukam. Ta'atul hukam. Tapi perlu saya kunci di sini, adakah ulama mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Tidak ada. Tidak seorang pun ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, enggak ada. Ya? Tidak ada. Jadi tidak ada pernah ada ulama mengatakan bahwa Asy'ariyah itu kufar ataupun Maturidi kufar. Enggak ada seorang pun ulama mengatakan. Cuman dibantah tentang berapa penjelasan-penjelasan yang mereka keliru dalam menafsirkan dengan ijtihad al-akalan atau ijtihad ahlul kalam itu. Jadi memang diskusi ilmiah aja. Jadi jangan pula nanti dikatakan bahwa tidak, bahkan ulama menafsirkan mukhalafah Asy'ariyah li ahli sunnah, misal sunnah sebelum Asy'ariyah yang sebutkan ahli sunnah itu kan sudah ada sebelum datang Abu Asy'ari. Ya, mukhalafah mereka yang tidak ahli sunnah ya masalah-masalah yang mereka menyelisih manhaj salaf saja, gitu aja. Ya. Bahkan ulama kadang-kadang menyebutkan aqrab ahli kal ila ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi enggak ada ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang jelas saya tutup karena kemarin kita sudah bicara masa kitab-kitab karang ulama-ulama yang dicap Wahabi oleh sebagian kelompok, kemudian apa tulisan tentang takfir sudah kita bahas kemarin. Ya, kalau kita jelaskan Wahabi takfir lebih panjang lagi, moga-moga perkara-perkara masalah ini ya, bisa diikuti dalam bahas-bahasan lain atau di video-video saya yang lain. Sudah banyak sering dibahas sebetulnya masalah seperti ini. Ya, demikian, terima kasih. Kita istirahat dulu. Insyaallah jam 20.30 kita lanjut untuk sesi yang ke-8. Sesi yang ke-8 ya. Insyaallah, terima kasih teman-teman. Ya, tadi agak serius ya. Memang itulah sekarang nyata siapa yang dusta, siapa yang bohong, siapa yang menipu umat, ya kan gitu jadinya toh. Aduh, musibah dah. Ya. Maka kita perlu sekali-kali membongkar tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu, karena sebagaimana kita awal perjumpaan kita sesi pertama, banyak sekali fitnah-fitnah yang sudah makan korban, fitnah yang tidak terarah ini dibiarkan sangat berbahaya bagi umat. Ya, terjadi provokasi-provokasi, pembakaran pondok, pengusiran pondok, dan segala macamnya, padahal semua itu adalah fitnah, ya fitnah. Maka perlu kita, dan semestinya sesama kaum muslimin itu kan toleran-toleran, ulama kita beda pendapat. Tapi tidak pernah nyuruh bakar pondok, menstop kajian, tidak diberi izin pendirian lembaga, tidak ada seperti itu. Itu tidak fair namanya. Ya. Dan negara ini menjamin hak seluruh penduduk negara ini mendapat peluang yang sama, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Bahkan siapa apapun agamanya, boleh hidup di negara ini, boleh mengembangkan pemikirannya, ya, sesuai dengan tentu kaidah-kaidah yang mengembangkan pembangunan membangun kecerdasan beragama dan kehidupan bernegara. Baik, demikian, terima kasih banyak. Ya, mungkin tadi kurang senyum saya, lagi serius ya sedikit. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf teman-teman. Saya kembali saya nasihatkan teman-teman ikut saya poin-poin ini, sesi-sesi ini, kita hanya ingin menunjukkan kepada umat siapa yang sebetulnya manipulasi data, ya, menjadikan tipuan-tipuan itu sebagai provokasi untuk mengadu domba sama umat. Ini sian umat, capek udah ya kita. Perlu kita bongkar sesekali dan kita jelaskan kepada umat. Ya, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin juga ngomong saya masih agak cepat ya. Ya, saya akan usahakan lebih pelan lagi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.